Al-Qa'idatu Tsaniyah Al-Wajibu fi Nususil Qur'ani was Sunnati Ijra'uha 'ala Dhahiriha Duna Takhrifin La Siyama Nususus Sifati Haitsu La Majala Lirra'yi Fiha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Al-Mutafarridi bi'azamatihi wa kibriyaihi wa majdihi المدبر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع إلى هداه ورشده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجنده Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas Al-Qa'idah Al-Thaniyah dari kaedah-kaedah dalil asma dan sifat Allah. Ana belum menemukan kitab syarah Kasyfus Syubuhat di rumah. Jadi sepertinya kita hanya mempelajari Al-Qa'id Muthlaj untuk hari ini insyaAllah ya. Hanya Qa'idah Thaniyah tetapi mungkin pembahasannya lumayan panjang walaupun dia cuma satu halaman kalau di ana. Ya. Dikatakan di sini Al-Qa'idah Thaniyah Al-Wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha 'ala zahiriha duna tahrifin. Okay. Al-wajibu yang wajib berarti ini hukum syar'i untuk suatu amalan yang wajib terhadap, lihat ini manhaj juga ini, yang wajib terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah wahyu. Apa yang wajib? Ijra'u tilka nusus. Yaitu membiarkan atau memaknai nas-nas tersebut ala zahiriha. Sesuai dengan yang zahir dari maknanya. Yaitu sesuai dengan makna yang rajihnya. Sesuai dengan makna yang lebih kuat. Makna yang lebih kuat. Duna tahrif. Tanpa tahrif. Tanpa menyelewengkan makna. Jadi yang wajib bagi talibul ilm. Bahkan bagi muslim. Terhadap wahyu. Nas wahyu. Al-Quran Sunnah. Memaknai ayat ataupun hadis dari kalimatnya itu dengan pemaknaan, kalau misalnya ada ihtimal atau ada kemungkinan lebih dari satu maksud atau makna, maka maknailah dengan makna yang lebih kuat, lebih dekat, yang mana makna yang lebih kuat atau lebih dekat dengan pemahaman asal itu istilah usul fikihnya disebut makna zahir. Dalam usul fiqih itu ada istilah namanya an-nas. Nas, kemudian zahir, kemudian mu'awwal. Ya. Jadi kalau antum belajar nanti usul fiqih atau sudah belajar insyaallah, ada istilah nas. Satu. Zahir, dua, dan mu'awwal. Nas itu adalah pemaknaan yang hanya satu-satunya dalam memaknai lafal atau kalimat tersebut. Ya, atau intinya begitu. Jadi enggak ada ihtimal, enggak ada posibilitas makna lain. Ya selain itu aja maknanya. Ya, itu nas. Karpet. Khalas, yang namanya karpet ya itu, udah khalas. Enggak ada ihtimal atau kemungkinan makna lain selain dari benda yang antum ketahui. Itu nas namanya dalam usul fikih. Ya. Jadi nas ini enggak disebut makna terkuat, enggak, karena memang cuma itu doang maknanya. Nah, ketika suatu lafal atau kalimat memiliki posibilitas atau kemungkinan pemaknaan lebih dari satu makna, maka mestilah ada makna yang lebih kuat. Ya? Yeah? Atau makna yang lebih dekat. Ketika antum ada tulisan apel. Ya? Yeah? Saya memakan apel. Ya, ya kok udah kayak gitu, apel di sini dibacanya apel bukan apel. Ya kan? Tapi ada kemungkinan dibaca apel enggak? Iya, karena huruf E-nya sama bentuknya. Bisa apel, bisa apel. Tapi kalau antum bilang saya memakan apel, saya makan upacara berarti. Atau ngapel date, ya. Saya makan upacara. Ini makna apa? Makna jauh. Ya enggak? Makna dekatnya apel yang apel, yaitu ya buah yang masyhur. Nah, itu makna zahir. Makna zahir berarti aslinya dari zahir. Ini kalau di jalan ijra'uha 'ala zahiriha. Yaitu zahir di sini secara bahasa sebagaimana sesuatu yang zuhur, zahir, sesuatu yang jelas. Jadi zahara rafa'a bayana atau tabayyana, ya, jelas. Dan dalam secara istilah zahir itu adalah ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin ma ihtimali ghairihi. Zahir itu adalah apa yang secara zat itu menunjukkan makna yang lebih kuat. Jazakallahu khair. Secara zat, lafal atau kalimat yang secara zatnya itu menunjukkan ada makna yang lebih kuat. Makna yang pemaknaan lebih kuat. Pemaknaan zahir adalah pemaknaan yang lebih kuat. Yang mana ada ihtimal. Ada kemungkinan pemaknaan lain. Gitu ya. Ada kemungkinan pemaknaan lain dari lafal tersebut. Jadi kan kadang-kadang satu lafal maknanya lebih dari satu. Yang mana makna tersebut beragam, bukan sinonim, bukan. Kalau sinonim ya sama aja satu makna. Tapi makna beragam untuk satu lafal ini. Ya. Yeah. Lafal misal nikah. Nikah ada berapa makna? Bisa maknanya akad, bisa maknanya jima. Eh? Bisa maknanya akad, bisa maknanya jima. Ketika disebut fulan menikahi fulanah. Atau hadirilah pernikahan fulan dengan fulanah. Bin atau binti siapa. Pernikahan di sini, apakah maknanya cuma satu? Enggak, bisa. Artinya akad. Bisa artinya walimahan. Ya kan? Kan akad sama walimahan beda ya. Bisa juga artinya. Apa? Jima. Karena dalam lughah syar'i nikah bisa dimaknai jima. Antum tafsirkan apa? Hadirilah penjimaan fulan dengan fulan. Enggak. Tapi makna itu ada enggak? Ada. Lah ngawur kalau antum bilang itu. Wah, ini undangan untuk menghadiri penjimaan fulan dengan fulan. Lah ini ngawur. Tapi betul ada pemaknaan itu. Kalau mengambil pemaknaan yang jauh, itu namanya takwil. Tapi takwil yang sah itu kalau dengan dalil atau qarinah, dalil atau indikasi. Adapun kalau antum maknai dengan makna jauh tapi enggak ada indikatornya, enggak ada penguatnya, maka ini menjadi tahrif. Menjadi tahrif, penyelewengan makna. Gitu ya. Oke. Kalau antum ambil makna dekat dengan makna dekat apa biasanya pernikahan, ya kalau enggak akad ya walimah handah, itu makna terdekat di benak ketika antum melihat apa? Ada pamflet atau ada undangan. Ya orang tahulah namanya makna dekat dari pernikahan di sini apa? Ya akad atau walimahan, selesai. Ada makna penjimaan tapi itu makna jauh sekali. Dan secara qarinah ya enggak mungkin ke sana. Lagi pula uruf di kita nikah itu lebih dekat maknanya adalah akad atau walimahan. Maka yang wajib bagi kita ketika melihat undangan tersebut, ya, sebelum kita mendatanginya, wajib adalah memahami teks undangan tersebut sesuai dengan zahirnya. Ya. Tidak perlu ditakwil sehingga tidak perlu ditakwil keluar dari makna dekat karena tidak ada qarinahnya. Kalau tetap kekeh ditakwil, oh ini bukan akad, bukan walimahan, ini artinya jima ini. Nah, ini emang nyari perkara, ya. Gitu ya. Jadi ada istilah tadi dalam usul fikih, ada istilah an-nas. Nas di sini dalam usul fikih istilah nas, bukan nas biasa kita omongin. Ya. Ada an-nas makna secara bahasa yaitu teks. Ada nas makna dalam usul fikih. Itu bukan teks artinya. Tapi madalla fi dzat fi nafsihi ala ma'nan wahid, khalas. Sesuatu yang cuma satu makna saja itu nas namanya. Enggak mungkin ada posibilitas lain. Ini namanya nas dalam usul fikih. Taib, kita enggak bicara tentang nas. Kita bicara tentang zahir dan muawwal. Ya, ada lafal zahir, ada lafal muawwal. Apa itu zahir? Zahir yaitu pemaknaan, zahir yaitu pemaknaan sesuai dengan zahir maknanya. Walaupun ada posibilitas makna lain. Nah, zahir makna itu apa? Makna yang rajih, yang lebih kuat. Biasanya dikembalikan kepada bahasa. Baru kemudian kepada urf. Nah, kalau makna muawwal, ya, itu ya makna muawwal ya lawannya itu makna yang marjuh. Makna yang marjuh, makna yang lemah, tidak kuat atau jauh. Ya. Tidak kuat atau jauh. Tetapi kenapa dimaknai seperti itu? Mengambil makna yang jauh. Karena ada indikasi atau dalil lain. Jadinya sah makna muawwal itu. Ya, kadang-kadang kita mentakwil suatu kalimat. Mentakwil di sini memaknai kalimat atau lafal tersebut dengan pemaknaan yang jauh, tafsiran yang jauh. Tetapi sah, kenapa? Karena saya punya alasan memaknai begitu dan alasannya kuat ternyata. Maka kita singkirkan dulu makna aslinya. Makna lebih zahiri kita singkirkan dan kita ambil makna yang takwilan. Nah, jadi asalnya takwil itu ada. Tapi dengan hujah dan dalil dan alasan yang kuat. Adapun kalau ternyata memaknai makna yang jauh. Satu, tidak pakai dalil atau hujah. Maka ini namanya bukan takwil. Namanya tahrif. Penyelewengan makna. Atau memaknai makna jauh, makna yang jauh padahal itu makna tidak ada posibilitasnya, enggak mungkin ini dimaknai gitu. Ini juga namanya tahrif. Ya, jadi tahrif itu ada dua kemungkinan penyelewengan makna. Memaknai jauh. Ya, memaknai makna yang memang ada tapi makna jauh, cuma tidak pakai hujah dan dalil, ini tahrif. Ya. Dan yang kedua, memaknai dengan pemaknaan yang memang tidak pernah ada dalam bahasa pemaknaan seperti itu. Tapi pemaknaan yang jauh misalnya. Misalnya aja penyelewengan. Apa yang orang yang konsret tuh gimana biasanya? Ada suara ayam di balik ini. Ya, kayak waktu itu anda contohin ya. Itu masih ingat gak? Suara ayam di balik ini. Di balik tembok. Wah, lu suara ayam tuh. Nah, lihat. Orang kalau konsret menyelewengi. Ya, antum bilang, enggak itu bukan suara ayam itu. Itu suara handphone pagi-pagi orang. Barusan antum dengar suara ayam kan? Kira-kira menurut antum suara ayam atau suara handphone? Ayam. Nah, suara handphone Pak Anwar misalnya. Mungkin enggak? Mungkin-mungkin aja sih. Tapi apa coba buktinya? Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Handphone beliau taruh di atas supaya ada suara ayam. Ya. Tapi apa buktinya? Enggak ada. Berarti antum ngaco di sini. Ngapain? Nah, kalau bukti bukan secara kalimat, tapi secara sikap. Ya. Lebih buruk lagi kalau tadi suara ayam, oh itu suara ayam, bukan itu toke. Ya. Nah, ini lebih ngawur lagi. Begitu pula dalam lafal-lafal. Kalau enggak ada buktinya, itu maknanya, itu enggak pernah dimaknai seperti itu. Dipakai terus, dicocok-cocokin, ini tahrif penyelewengan, ngawur namanya. Seperti istawa dibilang istaula pun dibilang itu ngawur. Kenapa? Karena pada asalnya istawa ya maknanya ala irtafa'a istaqarra sa'ada. Dari segi makna bahasa itu aja udah. Tapi kemudian dimasuk-masukin. Nah, ini dari mana kok bisa istaula namanya maknanya? Gitu kan? Ini namanya tahrif. Clear enggak kira-kira? Jadi yang wajib terhadap nas yang dimaksud di sini nas apa teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan nas makna usul fikih tadi, beda. Teks Al-Qur'an dan As-Sunnah yang wajib adalah memaknainya, biarkan termaknai sesuai dengan makna yang rajih, yang kuat, tanpa adanya tahrif. Ya, enggak perlu ditahrif, diselewengkan. Dan tahrif tadi yang sudah sebutkan itu kaidah baku, bukan hanya masalah akidah saja. Bahkan dalam masalah fikih pun, dalam masalah apapun, dalam Al-Quran atau As-Sunnah, pada asalnya maknailah ayat atau hadis ya, sesuai makna zahirnya dalam bahasa ya, atau dalam keilmuan usul fikih atau lainnya. Tidak perlu kita ambil makna-makna terlalu jauh, gitu kan? Ya. Misal kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, di antara yang membatalkan kalau kita sholat yang lewat apa? Perempuan yang salah satunya al-kalbul aswad, bukan iya kan? Anjing hitam, Kata Rasulullah SAW, fa'innahu syaitan. Ya, anjing hitam itu syaitan. Nah, syaitan di sini ada berapa makna coba kira-kira? Ada posibilitas maknanya jin, yaitu jin syaitan. Kalau kita masuk ke zihin kita, kira-kira apa makna yang terdekat apa? Jin kan? Sebut syaitan, jin ya syaitan, gitu kan? Tapi makna yang lainnya adalah setan di sini segala sesuatu yang memang buruk, jelek. Dua makna kan? Ya. Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, setan di sini maknanya bukan setan jin. Tapi setan di sini maknanya sebagaimana asal bahasanya lafal setan. Ayo. Asal bahasa lafal setan. segala sesuatu yang jelek, yang fasik, yang buruk. Karena dalam bahasa Arab, lafal syaitan, sebagaimana kata Imam Qurtubi juga, itu bisa untuk manusia, bisa untuk jin, bisa untuk binatang. Seperti anjing yang berwarna hitam. Karena keburukan anjing berwarna hitam itu beda dengan anjing selain warna hitam. Maka Rasulullah sifati itu syaitan. Bukan karena dia jin, tetapi karena dia apa? Jelek. Jenis anjing paling jelek, paling fahish, paling fasik itu yang warna hitam. Rata-rata anjing polisi warna apa? Kira-kira. Hitam bukan? Atau ada hitam-hitamnya lah kadang-kadang. Ya. Hah? Coklat. Putih. Jarang. Ya. Ya, pokoknya anjing seperti disebut setan. Nah, sekarang pemaknaan setan sebagai itu apa? Pemaknaan apa tuh? Zahir atau muawwal? Yang zahir di syariat, lafal setan untuk jin kan ya? Ah, itu makna zahir. Tapi kemudian ditakwil ke makna yang secara syar'i agak jauh. Iya enggak? Antum kok ngelihat di Al-Qur'an rata-rata syaitan itu rata-rata apa? Ya setan, ya itu iblis itu dan semisalnya. Walaupun kadang-kadang dimaknai manusia juga minal jinnati wan nas. Berarti dalam ranah syariat, lafal setan itu asalnya zahirnya, bukan asalnya, zahirnya lebih dekat ke pemaknaan tentang jin ya. Nah, sekarang Imam Nawawi menafsirkan itu bukan maksudnya bukan jin. Berarti maknanya cari makna lain. Ternyata makna lain makna asal bahasanya juga dipakai orang-orang Arab sejak zaman dahulu. Dan itu makna sahih. Ada pemaknaan itu betul. Ada pemaknaan bahwa syaitan segala yang fasik itu syaitan. Segala yang buruk, yang jelek, kotor, setan. Ya. Maka ini menjadi makna yang jauh. Makna yang sebenarnya kalau di nas syar'i itu makna marjuh. Makna kurang kuat. Tapi dibawa oleh Imam Nawawi makna tersebut. Seandainya tidak punya qarinah tentu tidak akan sah itu takwilan. Tapi itu takwilan yang sahih. Takwilan yang sahih. Kenapa? Karena memang ada korinahnya, kekuatannya, bahwasannya memang orang-orang Arab pun menyepakati bahwasannya sampai anjing hitam itu juga disebut syaitan. Coba cek di tafsir Al-Qurtubi. Ya. Itu prakteknya, praktek dari ini ya. Dan itu berarti bukan tahrif, bukan tahrif. Ya. Misal, waja'alnakum syu'uba lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Kalimat tersebut, apa zahirnya di pandangan antum? Saling mengenal di sini ya, saling mempelajari satu sama lain budaya lain-lainnya supaya apa tujuannya? Nah, tujuan ta'aruf antar bangsanya apa? Kemudian kalau misalnya ada menafsirkan inilah dalil akan benarnya Islam Nusantara. Karena masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri tradisi agamanya. Iya. Maka orang-orang harus memaklumi Islam Nusantara ada perbedaan dengan Islam Arab. Kira-kira ini takwilan baik atau tahrif kira-kira? Tahrif. Ya, dan enggak ada ulama menafsirkan begitu. Baru ulama Nusantara yang ulama harus ditanda kutipan dulu. Ya. Kalau misalnya ada. Ya. Begitu. Jadi tafsiran yang menyimpang dari zahir nas dan bahkan tidak ada pemahaman itu sama sekali pada asalnya, ini namanya tahrif. Kayak gitu ya. Ini tadi bukan masalah asma sifat. Nah, itu masalah seperti itu tadi bisa menjadi merusak agama, la siyama apalagi nusus sifati. Ya. apalagi terhadap nas-nas sifat. Haitsu la majala lirra'yi fiha, yang mana tidak ada ruang untuk ra'yi, logika murni, pandangan semata, pandangan manusia semata terhadapnya. Begitu ya. Taib, tafadhal Pak Anwar, di istamir. Lilu dhalika as-sam'u wal-aqlu. Amma as-sam'u faqauluhu ta'ala nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabi mubin. Wa qauluhu inna anzalnahu qur'anan arabiya la'allakum ta'akilun. Wa qauluhu inna ja'alnahu qur'anan arabiya la'allakum ta'akilun. Wa hadha yadulu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bilisanil arabi illa ayyamna'a minhu dalilu syar'i. Wa qad dhamma Allahu ta'ala al-yahuda ala tahrifihim wa bayyana annahum bitahrifihim min ab'adin nasi 'anil imani faqala afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa qala ta'ala minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Wa amal aqlu falianal mutakallima bihadhihi nususi 'alamu bi muradihi min ghairi wa qad khatabana bilisanil arabiyyil mubini fawajaba qubuluhu 'ala dhahiri wa illa lakhtalafat til ara'u wa tafarraqatil ummah. Wa dalilu dzalika, dalil kita harus mengikuti makna zahir pada asalnya itu dari as-sama' dan al-aql, dari Al-Qur'an dan dari wahyu dan juga dari akal. Fa qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, nazala bihir ruhul amin, diturunkan dengannya bersama dengan ruh al-amin Jibril alaihissalam ala qalbika litakuna minal munzirin, terhadap qalbumu agar engkau menjadi golongan orang-orang yang memberikan inzar, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab, ya, dengan lidah orang Arab, dengan bahasa orang Arab. Nah, lisan di sini kita maknanya apa? Lughah. Ya. Nah, itu pemahaman apa tuh? Lisan dimaknai lughah. Apakah itu pemaknaan zahir atau muawal? Nah, itu. Sebelum antum mengatakan, oh, memaknai lisan dengan lafal lughah atau bahasa, itu adalah makna zahir. Sebelum antum bilang gitu, harus memastikan dulu. Ya, apakah dalam bahasa Arab, lisan bisa bermakna lughah atau tidak? Ya. Kalau bisa bermakna lughah, apakah lisan itu, kalau dimaknai lughah bahasa, itu makna yang zahir atau makna yang jauh? Nah, itu pahami dulu. Misal kita bilang, oh, bilisanin artinya bilughah, dengan bahasa. Lisan di sini maknanya bahasa. Ya. Nah, pemaknaan lisan dengan makna bahasa itu makna jauh misalnya. Maka berarti memaknai lisan dengan makna bahasa, dan itu benar dengan ada qorinah, karena memang dengan bahasa Arab semuanya ini, dan itu kuat qorinahnya, maka ini jadinya makna apa? Muawwal. Kalau antum maknai lisan dengan makna lughah bahasa, itu praktiknya seperti itu. Ya. Bilisanin arabiyyin mubin. Itu kalau betul kayak gitu praktiknya. Tapi praktik, makanya kaidah usul fikih, pemahaman usul fikih dipraktikkan ke ayat-ayat, ya seperti itu tadi. Ya. Jadi kalau memang ternyata lughah bahasa itu memang ada makna dalam bahasa Arab untuk lafal lisan, tapi itu kan bukan makna zahir. Makna yang jauh. Kita pakai makna itu. Nah, kalau kita pakai, lihat qorinahnya kuat enggak? Oh, benar kuat, karena memang betul. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Eh, lebih-lebih ayat-ayat lain, dua ayat setelahnya ini menguatkan itu. Berarti ada dalil dan qorinah yang kuat. Maka ini takwilan yang sah. Oke. Okay? Gitu. طيب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami telah menurunkannya sebagai Quran tersifati dengan Arabi, berbahasa Arab. Nah, kemudian illat penurunan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi ini ayat ini fokusnya di beberapa hal. Pertama, Al-Quran diturunkan. Satu. Dua, Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini membantah Islam Nusantara. Ya. Islam Nusantara misalnya apa kitabnya? Kitab sucinya dengan bahasa apa tuh? Sanskerta. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ya. Ini Islam Nusantara tuh ibaratnya anak durhaka rata-rata. Orang-orang nakal. Kalau di kelas, kalau di pesantren tuh versi anak nakalnya tuh. Ya. Udah diajarin sosokan. Nahnu rijal, hum rijal. Gayaan. Ya. Ntar kalau misalnya umrah atau haji, ya mungkin ke Sulawesi mungkin mereka. Ya. Ini sosokan. Udah jelas-jelas Quran dengan bahasa Arab. Ya. Supaya apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kalian menggunakan akal kalian. Maksudnya supaya kalian paham. Sehingga kalau Quran ini tidak turun dengan bahasa Arab, bakal sulit dipahami oleh seluruh umat. Karena bahasa Arab bahasa universal yang bisa dipahami siapapun dari umat. Sementara enggak semua umat bisa paham bahasa Indonesia dengan baik walaupun belajar. Tapi antum pasti bisa insya Allah kalau berusaha dengan izin Allah. Gitu. Ini isyarat sebenarnya tidak ada satu bangsa pun yang selamanya jahil akan bahasa Arab. Isyarat di sini. Karena enggak mungkin Quran itu hanya untuk bangsa tertentu saja, enggak. Bahkan kita tahu orang Indonesia pun banyak yang lebih paham tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran dibandingkan orang Arab. Ini menunjukkan memang bahasa Arab itu universal untuk semuanya. La'allakum antum di sini khitabnya untuk setiap manusia, setiap kaum muslimin. Gitu kan? Kemudian inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, sama seperti tadi. Jadi justru dengan turunnya Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu yang membuat orang-orang paham. Coba kalau Quran turunnya bahasa Jawa, repot. Ya. Mana logatnya deso pula. Ngapak lagi. Ya. Itu orang enggak betah juga bacanya. Ya. Pas lagi sholat, bahasanya ngapak loh. Ya, enggak enak. Jadi memang udah paling cocok bahasa Arab khalas. Wa hadha yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadhihi zahiruhu. Dalil-dalil tadi ya dulu menunjukkan apa? Wajib memahami Al-Quran ala sesuai dengan ma yaqtadhihi zahiruhu, konsekuensi pemaknaan zahir. Wajib memahami Al-Quran sesuai dengan konsekuensi pemaknaan zahir. Nah, pemaknaan zahir itu harus dengan bil lisanil arabi. Ya tentu harus menimbang lafal atau bahasa Arabnya. Bakal kacau kalau Al-Quran difahami dengan semau lafal Indonesia. Ya kan? Iya. Nun wal qalami wama yasturun. Oh, nun. Demi, oh, al-qalam di sini ada dua posibilitas. Maknanya pena dan dua maknanya balong. Balong tahu enggak balong? Qalam. Tapi repot empang. Demi empang. Nah, enggak mungkin. Empang Bogor, empang mana maksudnya ini? Kan? Jadi harus dengan pemaknaan lisan Arabi, ya. Dan tidak semua lisan Arabi itu bisa dijadikan pemaknaan untuk Al-Quran. Karena bisa jadi ada pergeseran antropologi atau bahasa Arab modern dengan versi dulu. Ya kan? Sehingga memaknai Al-Quran harus kembali ke asal bahasa diturunkan ketika diturunkannya Al-Quran. Bukan yang penting bahasa Arab. Belum tentu, karena maksudnya bahasa Arab di sini bisa jadi bahasa modern yang mana pemaknaannya beda dengan zaman dikala diturunkan Al-Quran. Maka yang paling semat apa? Ikuti pemahaman salaf. Gitu. Ya. Gak usah lah berijtihad. Cukup lihat kitab-kitab turats. Bagaimana sahabat tabi'in memahaminya. Lebih singkat, lebih cepat. Ya. Illa, nah, jadi secara zahir dalam bahasa Arab, kecuali an yamna'a minhu dalilun syar'i, kecuali kalau ternyata pemahaman zahir itu tercegah oleh dalil yang syar'i. Ya. Tercegah oleh dalil yang syar'i. Ada di antara contohnya. Nih, ada pemaknaan zahir dan kita enggak pakai, dan bahkan kalau memaknai zahir bisa repot. Satu, misalnya kalimat fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Apa artinya coba? Fa idza, dan jika qara'ta, kamu telah baca Al-Qur'an. Fasta'iz billah, maka berta'awudzlah kepada Allah. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan bacanya? Satu, jumhur ulama berpendapat bacanya sebelum baca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana. Makna zahirnya apa? Jika kamu telah baca, berarti baca Qur'an dulu baru ta'awudz. Jumhur enggak pakai itu. Berarti menyelisihi makna zahirnya enggak? Tuh. Pelajari itu. Nanti Anda sebutkan lagi. Maksudnya jelaskan lagi. Tapi kita tahu dulu. Pendapat kedua. Daud al-Zahiri. Dan juga Ibrahim al-Nakhu'i. Dan juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Rahimahumullahu jami'an. Mengatakan ayat ini harus diamalkan sesuai dengan pemahaman zahirnya. Fa'idha qara'ta, jika kamu telah baca Quran, maka fasta'idz billah, berta'awudzlah. Kapan berta'awudz? Ya, setelah baca Quran. Kan idza qara'ta fi'il madhin, fi'lu madhin itu tujuannya menyatakan yang lampau. Kalau kamu sudah selesai apa sudah telah baca Quran, baru baca istaiz billah. Karena zahir maknanya idza, jika kamu telah baca Quran, fa apa arti fa? Maka itu kan biasanya kan setelah apa? Ya. Benar enggak? Ya benar juga. Karena memang itu yang zahir maknanya. Nah, kaidahnya wajib nas-nas Al-Qur'an difahami dengan zahir makna. Gimana? Antum paham enggak di sini permasalahannya? Hah? Syekh Rizki paham enggak antum? Hah? Paham benar. Berarti semuanya udah paham. Tenang. Hah? Paham ya? Perbedaan ini, coba lihat. Ini di sini ini perbedaan pemahaman. Apakah kita bilang sesat? Yang ngomong Ibrahim an-Nakhu'i loh. Antum siapa? Reaksi, ikin. Ya. Yang ngomong salah satu riwayat dari Muhammad bin Sirin. Ayo. Ya. Tapi sebentar, jangan mentam-mentam gitu. Oh, sudah benar. Repot juga. Sebentar dulu. Jadi, fa'idha qara'tal Qur'an. Kalau jumhur ulama, mereka menerapkan metode ta'wil. Tapi antum harus paham makna ta'wil. Orang kalau enggak ngaji enggak kurang serius, dengar lafal takwil. Takwil, wah batil nih mesti. Bentar dulu. Apalagi ini dihadapai jumhur ulama. Sebentar. Kalau antum bilang batil gitu aja, antum pun nanti repot juga. Kalau antum bilang ini takwil dan batil, maka antum nanti ta'awudznya baru selesai baca Quran. Ya. Selesai minal jinnati wan nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, harus selesai baca Quran tuh. Selesai Al-Baqarah, selesai Ali Imran, ya. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Aneh. Ya kan? Kenapa para jumhur ulama mereka fa'idha qara'tal Qur'an enggak dimaknai setelah baca Qur'an? Karena mereka kemudian menafsirkan dengan makna yang jauh tapi dengan qarinah atau dalil yang mapan. Makna yang jauhnya apa? Idza aradta an taqra'al Qur'ana. Jika kamu telah pengen membaca Al-Quran, ya kan? Berarti kapan tuh? Sebelum baca Quran, maka ista'idz billah, ta'awudz sana. Gitu maknanya. Loh, itu kok tafsiran kayak gitu kok? Kayaknya nyimpang itu dari ayat, dari inian ayatnya. Ayatnya, idza qara'tal Quran, kok malah diubah-ubah? Antum ngubah-ngubah ya? Bukan ngubah-ngubah. Kita punya bukti. Apa buktinya? Buktinya perbuatan Rasulullah SAW. Nah, dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW berta'awudz sebelum baca Quran. Oke? Ini bisa menjadi dalil gak? Bisa menjadi dalil untuk mengkompromikan pemahaman takwilan ayat ini. Ya kan? Maka terintegrasikanlah sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Dan pun idza qara'ta di sini maknanya pun tidak ya sah-sah saja, karena kadang-kadang fi'il madhi pun bisa aja dilakukan untuk dimaksudkan untuk sesuatu yang akan terjadi. Ya, ala kulli hal jumhur sahih. Baca ta'awudznya sebelum baca Quran. Oke? Okay? Ta'wilan bukan ini? Betul, ini ta'wil. Tapi takwil yang ada dalil dan bahkan dalil syar'i dan bahkan perbuatan Rasul. Ayo mau nyalahin siapa? Oh Rasulullah salah itu, enggak paham berarti apa idza arad. Wah, ngawur, ini bisa kafir nih orang. Gitu kan? Apakah Rasulullah enggak paham idza qara'ta itu fi'il madhi? Ya dulu enggak ada klasifikasi kayak gitu, tapi Rasul paham dan Rasul mengamalkan sebelum baca Quran. Bagaimana dengan pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Dawud Al-Zahiri? Harus sesuai dengan teksnya. Ya, kita hargai pendapat mereka, tapi itu marjuh. Juh. Dari makna zahir menjadi pemaknaan yang lemah, marjuh. Kenapa? Karena bertentangan, pemahaman tersebut bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Ayo kan, paham di sini ya? Imam Ar-Razi kemudian mengatakan ada pendapat ketiga, yaitu pendapat yang mengkompromikan dua pendapat tadi. Kita pakai awal ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai baca juga ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awal untuk mengusir dari syaitan supaya enggak riya, dan kemudian di akhir setelah membaca supaya mengusir setan supaya tidak ujub. Itu alasan yang disebut oleh pihak ketiga, tetapi itu enggak masyhur ya, cukup aja di awal. Oke, paham di sini? Udah selesai belum? Antum mau kerja ya? Di ayat lain, contoh kedua ya, enggak apa, biar ini aja, sebentar aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, Idza kumtum, jika kalian, lafal zahiri gimana? Jika kalian telah bangkit menuju sholat. Idza kumtum ila sholati. Berarti ini seolah-olah apa? Makna zahiri apa? Kalian sudah diri buat sholat. Kalau kalian sudah diri buat sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah, tangan, usap kepala, dan cuci kaki. Praktekin gimana antum selama ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Antum diri langsung wudu di tempat. Repot itu, basah semua isinya. Ya kan? Itu makna zahir itu. Dan kaidahnya wajib untuk membiarkan makna zahir dalam nas-nas. Ya kan? Tapi pemahamannya enggak seperti itu. Memahami makna yang agak jauh tapi dengan qorinah yang kuat dan dalil yang kuat. Maka maknanya idza aradtum an tuqimu as-shalah. Itu maknanya. Jika kalian pengin salat maka silakan wudu. Dan memang wudu kapan? Ya sebelum salat, bukan pas lagi salat. Repot kalau pas lagi salat wudu orang. Ah, ini makna takwil bukan? Takwil tapi dengan qorinah dan dalil yang kuat. Lebih-lebih itu amalan Nabi, semua sahabat dan seterusnya. Enggak ada tuh Nabi dan sahabat beramal zahirnya ya obok-obok air pas lagi salat. Repot itu. Gitu kan? وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودِ, Allah Ta'ala telah mencela orang-orang Yahudi, عَلَى تَحْرِفِهِمْ, disebabkan penyelewengan mereka. Ikhwan yang mungkin kerja atau apa, diperbolehkan untuk, silakan untuk, gak apa-apa. Jangan dipaksakan di sini, nanti takutnya terlambat. Allah Ta'ala mencela orang-orang Yahudi. Kenapa? عَلَى تَحْرِفِهِمْ, karena penyelewengan mereka. Ya, terhadap makna maupun lafal. Wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adi bin min ab'adin nasi 'anil iman. Dan Allah menjelaskan bahwasanya disebabkan perbuatan penyelewengan mereka maka mereka tergolong orang-orang yang paling jauh dari keimanan. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una ay yu'minu lakum, apakah kalian itu tamak, kepingin banget mereka semua itu percaya sama kalian. Wa qad kana fariqum minhum, padahal sekelompok dari mereka itu ada yang yasma'una kalam Allah, mendengarkan kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma'aquluh, mereka mentahrif, mereka menyelewengkannya setelah mereka memahaminya. Tuh lihat tuh. Menyelewengkan setelah memahami itu beda dengan menyelewengkan sebelum memahami. Ya. Kalau menyelewengkan setelah memahami ini berarti memang melawan. Ibarat orang-orang juga Islam Nusantara, udah tahu itu salah, tetap aja terus dicecer. Tetap aja dipromosikan tuh Islam Nusantara tuh. Ya. Itu kan konyol. Belajar di Arab sekarang ngapain ente belajar di Arab, gitu kan? Belajar di Arab tapi bikin Islam versi Nusantara. Dan anti Arab pula. Giran duit aja lah, baru mau ya, mukafaah dapat. Oke. Udah lulus, bikin agama baru. Ini namanya mentahrif. Setelah faham, dan ini karakter Yahudi. Ya, walaupun dananya bukan dari Yahudi, tapi tetap ini karakter Yahudi. Wahum ya'lamun, karena mereka aqlu, ya, dan akal itu dari, ya, akal itu di hati, di kolbu. Berarti sebenarnya maklumatnya itu udah betul-betul paten, tapi mereka mentahrif. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu itu. Ya. Ini orang Yahudi nih. Wa qala ta'ala, dan fikir ulama atau orang-orang da'i-da'i yang mereka memproklamirkan Islam Nusantara, ana fikir wa hum ya'lamun. Mereka bukan orang bodoh ya. Bukan kayak kroco-kroco di Facebookernya itu loh. Kalau yang itu kan asal ikut aja itu mereka tuh. Enggak yang versi yang pakaiannya kayak gini juga gitu loh, ya. Wahum ya'lamun. Ya. Mungkin karena kebanyakan kabut asap mungkin ya, jadi ya kebingungan ya. Wa qala ta'ala, dan perkataan Allah Ta'ala, minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih, menyelewengkan kalimat-kalimat dari tempatnya. Ya. Wa yaquluna sami'na, wa 'asayna. Ini tahrif. Dan tahrif ini lebih parahnya tahrif bukan maknawi saja. Tahrif lafzi, dan ada unsur betul-betul pengejekan. Kalau orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah versi belakang, mentahrif makna istawa menjadi istaula, unsurnya bukan pelecehan, bukan. Tapi pembelaan. Itu aksi bela Islam versi mereka. Ya. Jadi ada niat baik, betul ada niat baik. Tapi tetap salah. Lah yang ini ada niat baik, ya emang gak ada nantang. Sami'na wa asoina. Padahal asli apa? Sami'na wa ato'na. Ya. Kemudian Yahudi, itu sejak zaman Nabi Musa loh. Nabi Musa sampai dicengin sama orang Yahudi. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dang loh, pergi. Eh Musa, sana pergi sama Tuhanmu sana, berperang sana, kami nongkrong di sini. Itu kan ngece banget, kurang ajar. Nah sekarang yang memproklamirkan seperti Islam-Islam tradisional Nusantara seperti itu, yang paham, alimnya mereka, itu sebenarnya ngejek syariat Allah. Ngejek syariat Allah. Ya. Sebenarnya kalau difikir itu ngejek syariat Allah. Dan kalau orang sudah terbiasa ngejek syariat Allah, itu hancur dah, syariatnya hancur dah. Ibarat orang Syiah, mereka menghina sahabat-sahabat Nabi. Kalau udah terhinakan, udah enggak ada lagi syariat. Gitu kan? Wa ammal aql, adapun akal. Fali'annal mutakallimu bihadihin nususi, dan karena orang yang berbicara dengan nas-nas ini, afwan, dan karena yang berbicara dengan nas-nas ini, a'lamu bimuradihi min ghairihi, lebih mengetahui, lebih berilmu dengan apa yang dimaksudnya dari apa yang dibicarakan daripada selainnya. Waktu itu ada debat di salah satu stasiun televisi kan, ya. Siapa namanya, Purnomo apa siapa namanya? Lupa namanya. Yang ketua itu loh, MotoGP itu loh, ya. Nah itu kata dia. Dari dulu sampai sekarang guru-guru saya, kalau kita memahami Al-Quran, selalu guru saya bilang, wallahu, kalau ditanya tafsiran dari ayat-ayat ini, wallahu a'lamu birumrodih. Artinya, kita enggak tahu tafsiran dari ayat ini apa artinya. Yang lebih tahu siapa? Wallahu a'lamu birumrodih. Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Jadi kita enggak usah so tahu tentang makna ayat-ayat. Ini namanya apa ya? Mentaktil semua ayat Allah. Lebih parah dari Asy'ariyah ini. Dan itu dari lumbung mereka juga sebenarnya. Kalimat seperti ini, ya, bisa saja ditakutkan kalimat kufur. Artinya apa? Enggak ada gunanya ini Al-Quran dipahami. Karena enggak bakal paham antum. Berarti apa? Enggak ada faedahnya Al-Quran ini. Cuman yang paham, yang ngerti Allah saja. Wallahu a'lam. Dan ana yakin perkataan itu enggak real. Dia belajar kayak gitu dari dulu sampai sekarang, kiai bilang Allah yang tahu tentang makna ini, kita enggak tahu. Terus ngapain dipahami, ngapain ditafsirkan? Ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat dari mulut yang sudah disumpal duit, ya. Nah, betul Allah itu lebih mengetahui tentang maksud dari apa yang Allah bicarakan. Min ghairihi, daripada selain Allah. Itu maksudnya bukan hanya Allah yang tahu. Tapi maksudnya Allah lebih mengilmui semua itu. Sehingga kita jangan sok tahu. Cuma kita pun diperintahkan untuk tadabur. Afala ya tadabbarun al-Quran. Dan tadabur itu harus ada pemahaman. Ya, sehingga paham. Kita bisa paham. Lalu terus untuk apa kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Supaya dipahami. Ya kan? Tapi pemahaman kita jangan sampai lebih merasa lebih tahu daripada pihak yang berbicara. Wa qad khatabana bil lisanil arabiyil mubin. Dan Allah telah mengkhitabkan kepada kita. Apa mengkhitabkan? Mengajak bicara, memberikan khitab, memberikan pembincangan dengan lisan, dengan bahasa Arabik yang mubin, yang jelas dan menjelaskan. Fa wajaba qabuluhu ala zahirihi, maka wajib menerimanya ala zahir dari makna tersebut, ya, karena begitulah bahasa Arab dan begitulah semua bahasa dipahami sesuai dengan makna zahirnya kalau memang ada possibilitas makna lain. Wa illa kalau misalnya enggak begitu, enggak kembali ke makna asal yang masyhur atau zahir, lakhtalafatil ara, maka akan terjadi beragaman pendapat-pendapat. Ada Islam Nusantara, Islam Vietnam, Islam Rusia, Islam Piala Dunia dan seterusnya, ya. Wa tafarraqatil ummah, dan akan tafarruq, apa, berpecah belah umat ini. Dan betul pecah belah umat ini disebabkan diantaranya tahrif terhadap ayat-ayat Allah, yaitu tahrif ma'nawi. Ya, coba. Apa perbedaan Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah? Rata-rata di masalah tahrif ma'nawi. Perbedaan Ahlu Sunnah dengan Khawarij juga di masalah tahrif ma'nawi juga. Mengkafirkan itu mereka berusaha memahami nas, tapi enggak paham-paham. Pahami sebagian, sebagian dibuang. Jadi menyelewengkan. Ahlu Sunnah dengan Syiah bedanya dia di tahrif juga. Kan semuanya bersumber dengan semuanya bilang, kata Asy-Syatibi, semua aliran sesat pun mereka memakai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi pemahamannya, pemahaman siapa? Nah, itu. Begitu kan? Baik. Cukup sampai situ insyaallah, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi tidak ada pertanyaan kan? Enggak ada pertanyaannya. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.